sini ada suatu amanah yang hal ini sudah disampaikan tadi di Ummahat, tapi hal ini diminta pula untuk disampaikan di kalangan aba. Ini pertanyaan dari Ummahat yang hal ini tentunya dianggap penting pula mungkin bagi para aba, dan mudah-mudahan tadi para istri antum sudah memahaminya dari yang ditanyakan. Dan hal ini tentunya membab nasihat, yaitu meminta nasihatnya. Yang pertama, mungkin tadi sebagian sudah, apa hukum Facebook yang di sana ada gambar-gambar atau foto-foto? Ya, ini sudah sering kita lewati, kita dengar postingan-postingan sudah banyak. Haramnya tiada lain karena gambar-gambar ini. Gambar ini tadi bukan gambar pohon, gunung, atau kereta api, binatang-binatang film, binatang-binatang film yang hal itu yang merusak pemikiran kita sendiri, dan haram menurut syar'i, sehingga jangan sampai kita menyimpan baik itu gambar kita sendiri ataupun apalagi gambar orang lain ataupun bahkan gambar perempuan kalau kita laki-laki, atau laki-laki kalau itu istri kita. Ya dan billah, itu sebagai alama akan hancurnya rumah tangga kita, masing-masing kita atau istri-istri kita, ya, sudah terjatuh ke dalam perkara ini, ya, terjadi ketidakharmonisan di antara keluarga. Sudah kita tanyakan dan kita dengar bersama, ya, kemarin nasihat dari Ustaz Afif Habibullah Ta'ala, ya, jika lalu di antara antum ingin melaksanakan sunnah ta'adud, maka cari wanita-wanita yang baik. Istri cuma bisa ngelus dada, ya, cuma bisa keluar air mata. Mereka tidak bisa ta'adud, ya. Mereka tidak bisa ta'adud. Maka antum yang mendapatkan keringanan hukum ini, dimanfaatkan hukum tersebut. Yang mencari pasangan hidup yang jelek, apa baiknya wanita-wanita yang ada di sana, ya, di Facebook-Facebook ataupun WA-WA yang sembarangan, yang memuat gambar-gambar dan yang lainnya. Sehingga carilah fadzar bidzatid din taribat yadak, kata Rasul. Pilih yang punya agama, ya, jangan milih yang lain, ya, sebagai wanita-wanita yang tujuannya ingin merusak rumah tangga orang, atau laki-laki yang ingin merusak rumah tangga orang dengan dia nyusup, ya, mempengaruhi kita sebagai laki-laki atau mempengaruhi istri-istri kita. Ya dan billah, ya, ini syaitan harithun, syaitan harithun ayu farriqa bainal mar'i wa zawjih. Ya, syaitan itu sangat bersemangat untuk memecah belah antara seorang suami dan istrinya melalui apa saja. Ya, tidak peduli syaitan ini, si laki-laki yang dia goda punya istri, punya anak atau tua, ya, demikian pula si laki-laki ini pun tidak peduli bahwasanya perempuan yang dia goda ini punya suami atau yang lainnya, karena syaitan tadi bersemangat untuk memecah belah, ya, rumah tangga seseorang. Sehingga ikhwati fillah, banyak-banyak bersyukur, ya, tentang nikmat HP, ya, kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, dan jangan terjatuh, ya, kepada hal itu. Maka itu kembali kepada kita, kalau kita tidak mampu dan merasa, ya, syaitan sangat terus menggoda kita, tangan tidak tahan, awalnya ingin tahu apa sih ini, ya, ini fasilitas apa ini, tulisannya Google umpamanya, tulisannya YouTube umpamanya, tulisannya, ya, enggak ngerti, coba pencet dulu. Ya, pertama kali nongol ternyata apa? Gambar-gambar. ya, maksiat dan yang lain. Taib. Maka kalau kita tidak merasa mampu tadi, ya, rahimallahu mura'an arafa qadra nafsih. Ya, Allah SWT merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Ganti HP-nya sudah. Ya. Ganti, yang penting bisa SMS, bisa hubungan dengan istri, istri bisa hubungan dengan kita. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkan nikmat tadi, yang sampai petaka, ya, yang kelak kita akan ditanya sisi Allah SWT tentang nikmat ini. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, sungguh-sungguh kalian akan benar ditanya di hari itu tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, sejauh mana kita mensyukuri nikmat itu? Sahih. Siapa manfaatkan? Dan telah banyak nasihat para ulama, para asatidz tentang Facebook sehingga ditemukan setelah lewat dari maksiat ini itu WA. Ternyata WA pun semakin ya, tidak betah, ya, mulai terkoyak keberadaannya. Tapi dengan postingan-postingan yang tidak benar, bahkan di sana makhluk hidup. Sehingga apa yang telah Anda kirimkan kepada sebagian ikhwah tentang adab penggunaan HP, demikian pula adab admin yang memiliki grup, maka dia harus bertanggung jawab, ya, untuk mengecek anggotanya, membenarkan kemaksiatan yang ada padanya, menegakkan nasihat yang ada padanya. Bukan perkara ringan kita membuat grup ini. Terus sejauh mana untuk dia mengayomi, mengarahkan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di grupnya ataupun yang lainnya. Tayyib. Sehingga falnattaqillah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa takut dan pertanggungjawaban itu ada di pundak-pundak kita. Bukan perkara yang remeh dan enteng. Di situ periksa arahan-arahan dari para asatidz, bagaimana untuk kita menggunakan HP dari postingan atau gambar-gambar atau simbol-simbol yang tidak boleh untuk kita postingkan. Begitu gambar budaknya, ya, patungnya dan yang lainnya. Ya, sehingga itu diperhatikan. Itu semua kembalinya kepada masing-masing kita, ya, dalam sejauh mana menggunakan nikmat ini. Maka yang tidak bisa, ya, hendaklah kita mengetahui kadar kita dan menyelamatkan diri, ya, diri kita, istri kita, anak-anak kita. Baik. Cukup tadi untuk kita bisa, ya, berhubungan dengan mereka, dengan keluarga, dengan yang bermanfaat, tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah minal fitan tentunya. Oleh karena itu Rasul SAW sebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid dalam Sahih Muslim, "Mataraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih besar terhadap kaum lelaki melainkan dari fitnah wanita. Maka kita sebagai suami harus menyadari. Kalau tidak sadar, belajar untuk sadar. Ya. Bahwasanya lambat laun istri kita itu akan tua, ya, kasarnya apa, perutnya berubah, bodinya berubah, itu pasti. Itu harus disadari, ya, lambat laun akan berubah. Beda dari pertama nikah dengan setelah menikah, ya, sehingga jangan sampai alasan wah sudah enggak kencang lagi, ini butuh ganti turun mesin, ya, dan yang lainnya. Itu harus kita sadari, ikhwan. Dan kita pun sama seperti itu, ya. Jangan cuma kita merotes ke istri, kamu kok begini, ya, saya sudah enggak suka lagi dan yang lainnya. Istri pun sama, ya, melihat kita banyak perubahan-perubahan. Taib. Maka itu harus disadari, disyukuri. Taib. Jangan dengan mudah untuk kita, ya, misalkan menendang, ya, membuang, memecat, ya, istri-istri kita, ya, kemudian berpaling kepada wanita yang tujuannya ingin merusak rumah tangga kita saja. Jangan. Nah, itu semua adalah syaitan. Yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang berhubungan dengan seorang yang bukan mahram? baik laki-laki ataupun perempuan, baik dengan SMS, telepon, WA ataupun Facebook. Ya. Ini tentunya seorang yang merasa dirinya tidak aman dari fitnah tadi, fitnah yang besar yang saya sebutkan, tentunya dia tidak akan melakukan hal ini. Ya. Kecuali mungkin hanya sebatas fatwa seperti para ulama sering disodorkan kepada mereka pertanyaan, tapi permasalahan diniyah, permasalahan agama, ya, hukum ini, hukum itu dan yang lainnya. Dan para ulama biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hal itu datang dari akhwat. Bisa antum dengarkan bagaimana Syekh Fauzan dan yang lain dari permasalahan menjawab pertanyaan dalam Miratul Anbiya, yang hal itu terkadang datang dari para akhwat. Tetapi bukan pertanyaan apa? Masalah kerja, namamu siapa, ya, tinggal di mana, ya. Tidak seperti itu pertanyaannya. Apalagi tadi tukar-tukaran potong di Facebook, ataupun di WA atau telepon, ya. Kok ini pakai handset terus teleponnya, di rumah pakai handset pokoknya. Dengan siapa teleponnya, Pak? Pokoknya. Atau kata apanya, mau dengan siapa telepon pakai handset? Ada apa ini? Ini perlu dicurigai istrinya kalau pakai handset ini. Ya, demikian pula suami. Ada apa kok dia tidak mau diklik? Ya, siapa yang diajak bicaranya? Bolehkah seorang berdalil melakukan hal itu untuk menolong atau tidak punya maksud apa-apa? Kalau menolong sudah cukup ditunjukkan nih kajian ummahat. Ya, kalau anti perempuan di sini nih di blok E nomor sekian. Taib. Atau buka RRI. RII. RII bukan RRI apa? Ya, RII. Itu cukup menolong itu seperti itu. Ditunjukkan ke majelis ilmu. Ya. Jangan ditolongi, ditolong untuk dinikahi. At-tayyibat lit-tayyibin. Ya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya, sebaliknya yang jelek untuk yang jelek pula. Ya. Tayyib, jangan sampai saya mau nolong si wanita itu nih. Kasihan katanya. Kalau enggak ditolong nanti dia jadi wanita malam terus. Ya, salah. Ya. Menolong tunjukkan ke majelis ilmu. Tayyib, supaya dia sadar dulu. Ya. Yang merasa bahwasanya diri ini mampu untuk menolong mereka, ya, tunjukkan ke majelis-majelis ilmu. Atau tadi, kalau itu laki-laki tolong dia, ya, berikan ke suaminya. Ini ada laki-laki tanya permasalahan agama, ya, kok ke nomor saya, ya, bapak aja yang jawab, ya, seperti itu. Atau datang hal itu perempuan ke suaminya, ya, serahkan ke istrinya. Kalau mau tanya permasalahan agama ke istri saya, ya, nanti diarahkan sampai selesai. Beres sudah urusannya, selesai. Tidak berkepanjangan. Tayyib. Itu menolong yang baik. Unsur akhawka zaliman wa mazluma. Jadi bukan menolong itu dia kasihan kesepian, kita tolong. Dibantu ngobrol pokoknya. Menolong yang keliru, yang salah. Tayyib. Atau tidak ada tujuan apa-apa. Ya, kalau enggak ada tujuan apa-apa, ya kenapa diangkat? Ya, kenapa dilayani? Sehingga kalau tidak ada tujuan yang baik, ya, atau kalau ada tujuan yang baik tadi, diarahkan ke majelis-majelis ilmu, atau diarahkan ke WA-WA ummahat, ya, yang jelas dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam hal itu. Tayyib. Jangan malah disusupkan ke WA laki-laki umpamanya, kalau dia perempuan. Atau kalau dia perempuan disusupkan ke WA laki-laki. Ini semua ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya, wajib untuk kita menjaga diri kita dan keluarga dari fitnah ini. Sehingga HP jadul itu lebih baik dari untuk diri kita dan istri kita ketimbang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tayib. Sehingga ini mohon-mohon untuk diperhatikan. Tentunya bagi saya pribadi dan juga bagi antum semuanya, karena syaitan tadi berupaya terus. Ya. Kalau bisa dihapus dari instalan, dihapus. Yang kira-kira tidak bermanfaat. Ya, cukup tadi. Kalau yang biasa GPS, ya, tunjuk jalan, ya, ataupun apa, RII, sudah itu cukup. Tiga dengan WA, nggak usah banyak. Ya, fasilitas yang lain, ganti HP, cari yang fasilitasnya lebih lengkap. Mau cari apanya? Ya, gunakan perkara-perkara yang bermanfaat dan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari fitnah, dari maksiat yang zahir ataupun yang batin. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Seluruh umatku ini akan diampuni dari perbuatan dosanya, tetapi dikecualikan bagi orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya terang-terangan. Ya. Yang asal maksiat apa? Wa karihta ayat tari alaihin nas. Asal maksiat itu kita benci manusia melihat kita. Ya, sehingga apa? Tadi telepon sudah pakai handset. Karena benci didengar orang, enggak mau. Ya, buka-buka nyender tembok. Pertama apa? Tengok ke kanan kiri dulu. Ya, set ke belakang. Ini kita saksikan. Ya, saudara-saudara kita di Yaman para thalabatul ilm yang terkena fitnah HP itu. Cirinya pasti apa? Mojok. Ya, cari senderan yang kira-kira tidak bisa orang melihat. Atau apa? Kamarnya ditutup rapat. Ya, dengan kitab-kitab atau dengan kain. Atau apa? Main HP-nya sambil tiduran, berbaring. Ya, kenapa? Enggak ada orang yang bisa lihat ini. Ya, itu sudah ciri-ciri alamat. Ya, alamat. Tayib. Sehingga asal kemaksiatan tadi, wa karihta ayat tadi alihin nas, engkau tidak suka, tidak senang kalau manusia melihatnya. Tetapi kalau sudah mujahirin, terang-terangan, ya, ini yang dikecualikan. Kata Rasulullah SAW, tidak akan diampuni karena dia sudah terang-terangan dalam maksiatnya. Yang kata Nabi SAW, ya, Allah SWT berupaya untuk menutupi dia, tapi di pagi hari dia tampakkan apa yang dia lakukan, kemaksiatan apa yang dia lakukan. Taib. Ya dan bina. Wafakunallahu wa iyyakum. Ya, semoga hal ini bermanfaat dan tentunya hal ini subhanallah bentuk kepedulian dari istri-istri kita, ya, terhadap diri kita. Karena tadi wanita biasanya lemah. Jangan sampai kita memandang dengan mata ridha. Wah, isi saya diam aja ini. Kayaknya ridha di ta'adud. Ya. Atau ridha begini dan begitu. Padahal apa? Tanpa sepengetahuan dia hanya mengusap dada, ya, menyucurkan air mata. Dia tidak tahu kesedihan. Atau kita tidak tahu kesedihan pada istri kita terhadap apa yang kita lakukan. Karena mungkin si istri sangat-sangat menjaga perasaan kita. Ya, atau mengenai si istri enggak berani, kenapa berbicara sedikit langsung dicemes banyak, sehingga namanya perempuan lemah. Ya. Oleh karena itu, khotibillah rahimani rahimakumullah, patut kita bersyukur, ya, dengan adanya pasangan-pasangan kita yang peduli terhadap diri kita. Tafadhalu barakallahu fikum.